Tak akan berhenti mencintaimu, meskipun langit akan runtuh. Tak akan berhenti menyayangimu hingga 1000 tahun lagi. Akan ku berikan seluruh hatiku untukmu, kan ku persembahkan sisa hidupku kepadamu. Tak akan berhenti mencintaimu, meskipun langit akan runtuh. Tak akan berhenti menyayangimu hingga 1000 tahun lagi. Ketika ku menopangku, ketika ku merapuh, kau mampu menguatkanku. Kaulah alasan terbesar yang membuatku tetap hidup. Langit akan runtuh, tak akan berhenti menyayangimu hingga 1000 tahun lagi. Tak akan berhenti mencintaimu, meskipun langit akan runtuh, tak akan akan berhenti mencintaimu.